A'lama wa ara. A'lama dan ara. Khususkan dua fi'il ini karena memang wukufan ma'as sama. Ya. Mengikuti as-sama', sifatnya sama'i. Hanya a'lama dan ara. Ataupun alima dan ra'a yang dibahas. Adapun selainnya ya tidak didengar. Ila salasatin ra'a wa alima addau idza sara ara wa a'lama. Ya, ini dari afalul qulub yang telah lewat ya. Afalul yakin yang telah lewat. Ila salasatin ra'a wa alima. Kepada salasah, tiga maf'ul. Ra'a wa alima. Ra'a dan alima addau, mereka orang Arab mentakdiahkannya. Mereka orang Arab menjadikan ra'a dan alima itu muta'addi kepada tiga maf'ul. Ila salasah muta'alliqnya dengan apa? Addau. Ra'a sebagai maf'ul bih. Ya. Muqaddam dan ya qusida lafdhu. Alima ma'tuf. Addau fi'lun fa'il. Idza sara ara'a idza sara a'lama. Apabila ra'a menjadi apabila keduanya, yakni ra'a dan alima menjadi ara'a menjadi ara' ditambahkan padanya hamzah. Alima menjadi a'lama ditambahkan sebelumnya hamzah. I'rabnya jelas ya. Idza sara ara'a wa a'lama. Mana jawab idza? Idza sara ara wa alama apa? Apa fa? Ya, faqad addau ila salasati af'al ya, ataupun mafa'il ila salasati mafa'il. Makna jelas ya? Ya. Mereka orang Arab memutaaddikan ra'a dan alima kepada tiga maf'ul apabila telah menjadi ara, yakni ditambahkan hamzah sebelumnya. A'lama. Asyara bihadha al-fasli إلى ما يتعدى من الأفعال إلى ثلاثة مفاعيل. Kenapa di sini tidak dijamakkan dengan maf'ulin? Kan dia wasf. Maf'ul kan wasf kan? Kenapa tidak dijamakkan dengan thalathati maf'ulin misalkan ya? Ya karena orang akil, wasf dia orang akil. Maka dijamakkan dengan bentuk jamak taksir. Beliau An-Nadhim mengisyaratkan pada fasal ini kepada apa yang dia muta'addi dari fi'il-fi'il. Ya, fi'il-fi'il yang muta'addi kepada tiga maf'ul. Fadhakara sab'ata af'alin. Dan beliau menyebutkan di sini tujuh fi'il. Minha di antaranya a'lama dan ara. Saya tersebutkan tadi. Ya, iqtasara alaihima wukufan ma'as-sama'. Ya, An-Nadhim mencukupkan a'lama dan ara dari af'alul qulub, af'alul yaqin, karena itu yang didengar. Fadzakaru anna aslahuma alima wa ra'a. Dan dia menyebutkan bahwasanya asal dari keduanya a'lama dan ara adalah alima dan ra'a. Ini maksud dengan ra'a di sini ra'a apa? Ra'a qalbiyah yaqiniyah. Alima juga demikian. Ya, qalbiyah yaqiniyah yang dia muta'addi dengan ataupun kepada dua maf'ul. Bukan ra'a dengan makna absara, bukan alima dengan makna apa? Arafa. وَأَنَّهُمَا بِالْهَمْزَةِ يَتَعَدَّيَانِ إِلَى ثَلَاثَةِ مَفَعِيلَ. Dan bahwasanya keduanya, alima dan ro'a, dengan masuknya hamzah, keduanya menjadi muta'addi kepada tiga maf'ul. Kenapa? لِأَنَّهُمَا قَبْلَ دُخُولِ الْهَمْزَةِ عَلَيْهِمَا كَانَا يَتَعَدَّيَانِ إِلَى مَفْعُولَيْنِ. Karena keduanya sebelum dimasuki hamzah, itu muta'addinya kepada dua maf'ul. Sudah lewat bahasanya. عَلِمَ زَيْدٌ عَمْرًا مُنْطَلِقًا. Ya. Wara'a Khalidun Bakran akhaka. Apa artinya wara'a Khalidun Bakran akhaka? Hah? Masa menduga ra'a yakin? Ya, bisa meyakini. Ya, barangkali dikhawatirkan ter apa? Campur dengan ra'yah ru'yah basariyah. Wara'a Khalidun Bakran akhaka. Khalid meyakini bahwasanya Bakr adalah saudaramu. Memandang juga, bukan memandang pandangan mata, yang melihat juga bukan penglihatan mata, mata kepala tapi mata hati. Falamma dakhalat alaihi hamzatun naql, tatkala dimasuki alima dan ra'a yaqiniyah oleh hamzah, yaitu disebut dengan hamzatun naql atau juga disebut dengan hamzah apa? At-ta'diyah. Kenapa disebut dengan hamzah an-naql? Ya, li'annaha tanqulul fi'li tanqulul fi'la min al-luzum ila at-ta'diyah. Ya. Karena tanqulul fi'l min al-luzum ila ta'addi. memindahkan fi'il yang tadinya lazim menjadi muta'addi. Yang tadinya muta'addinya kepada satu menjadi dua. Ataupun menjadi kepada dua. Yang tadinya muta'addinya kepada dua menjadi kepada tiga. Sudah ya. Zadatuma. Ya. Sebagai apa zadatuma? Jawaban lama. Ya. Falamma dakhalat alaihima hamzatun naql zadatuma tatkala. Hamzatun naql masuk pada alima dan ro'a. Maka hamzatun naql ini menambahkan keduanya alima dan ro'a. Satu maf'ul lagi. Yaitu maf'ul yang ketiga. Wahuwa alladhi kana fa'ilan qabla dukhulil hamzah. Dialah yang tadinya fa'il sebelum dimasuki hamzah. Ya. Wa dzalika nahru, ya, yang ditambahkan dari satu maf'ulnya lagi itu apa? Yang tadinya fa'il menjadi apa? Maf'ul. Sehingga jadilah tiga maf'ulnya. Ya. Wa huwa allazi, ini menerangkan apa? Maf'ulan tsalitsan. Jadi dengan masuknya hamzah kepada alima dan ra'a, maka dia menjadikan fi'il atau dua fi'il ini butuh kepada satu maf'ul lagi, yaitu berarti tiga maf'ul. Ya, huwa alladzi kana fa'ilan, itulah yang tadinya fa'il, dia menjadi maf'ul ketiga. Tidak menunjukkan urutan ya, pokoknya ketiganya. Ya. Contoh, a'lamtu Zaidan amran muntaliqa. Apa mana ya? Aku memberitahu Zaid bahwasanya Amr bertolak atau pergi. Aslinya apa sebelum dimasuki hamzah? Alima Zaidun amran muntaliqa. Setelah dimasuki hamzah, Zaidnya dijadikan sebagai maf'ul. Sehingga jadilah maf'ulnya tiga. A'lamtu Zaidan amran muntaliqa. Wa ra'aitu Khalidan Bakran akhaka. Apa mananya? Aku araitu meyakinkan Khalid. Ya gitu ya. Aku meyakinkan Khalid bahwa Bakr adalah saudaramu. Ya. Kalau menunjukkan hal ini difahami ru'nya fasoria ya. Ya nanti ada khilaf terkait dengan ayat yang bunyi kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim. Harus hati-hati nih. Apa? Kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim. Kalau Zamakhsyari berpendapat ru'yahnya di sini ru'yah qalbiyah. Karena pemahaman beliau i'tizal. Apa? Dari sisi mana? Ya, itu bahwasanya amalan la tujassam, kata Zamakhsyari, yang namanya amalan itu tidak bisa dijadikan jism. Sehingga maknanya kalau seandainya yuri bermakna apa tadi? Fi'il yaqin. Ya, demikian. Ya. Yurihimullahu a'malahum hasaratin. Jadi ro'anya ro'ya apa kata Zamakhsyari sini? Ya, qalbiyah. Berarti apa maknanya? Kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin. Demikian kami tampakkan atau Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan amalan mereka dalam bentuk hasarat. Jadi amalannya penyesalan itu dijadikan sebagai bentuk penyesalan. Adapun yang rajih yuri di sini ro'anya dari ro'ya apa? Qasoriyah. Demikian Allah tampakkan amalan mereka. Yurihimullah amal, dihadapkan di hadapan para pelakunya amalan mereka, kebaikan dan keburukannya. Bisa itu jasam, bisa dilihat amalannya. Kalau menurut masyarakat tidak bisa dilihat. Jadi bentuknya hasarat, menyesalan. Gitu. Ya. Yurihimullah amalahum hasarat. Berarti maaf yang pertamanya hum, yang keduanya amalahum, yang ketiganya hasarat. Tapi ya rajih, tadi ro'anya ru'yah wasoriyah. Jadi dua maf'ul saja butuhnya. Hum maf'ul yang pertama, amalam yang kedua hasarat hal. Ya, hasaratin hal dalam keadaan hasarat. Ya. Sehingga harus lihat di sini. Ya. Sudah dipahami enggak tadi? Ya. Mana tadi? Wa araitu Khalidan Bakran akhaka. Aku apa? Araitu Khalidan Bakran akhaka, meyakinkan atau ya, meyakini Khalid bahwa Bakar adalah saudaranya. Kalau menunjukkan bisa enggak? Ya. Ro'a. Memperlihatkan mungkin ya. Kalau misalkan ro'yanya ro'ya basur yang memperlihatkan. Kalau ro'yanya ro'ya qalbiyah, apa bagusnya? Meyakinkan gitu ya. Ya. Meyakinkan atau menunjukkan. Fazaidan wa Khalidan maf'ulin awal. Maka Zaidan dan Khalidan adalah maf'ul yang pertama. Zaid pada contoh a'lam tu Zaidan. Khalid pada contoh araitu Khalidan. maf'ul yang pertama. Wa huwa alladhi kana fa'ilan hina qulta. Dialah yang tadinya fa'il ketika engkau berkata alima Zaidun, ra'a Khalidun, ya. Wa hadha huwa sya'nul hamzah. Inilah sya'n keadaan hamzah, yakni dia menjadikan fi'il yang lazim menjadi muta'addi, yang tadinya muta'addi kepada dua menjadi kepada tiga. Hanya saja hamzah ini la tadkhul, lakinnaha la tadkhul ala ghairi thulasi. Tidak bisa masuk kepada fi'il atau selain fi'il yang thulasi. Wa kadza ala ghairi ru'a wa 'alima. Demikian pula dia tidak bisa masuk kepada selain ru'a dan 'alima min af'alil bab, dari fi'il bab ini. Khilafan lil akhfash. Berbeda halnya dengan al-akhfash yang membolehkan. Dhanna menjadi adznantu. Ya, dhanna menjadi adznantu. Tapi ini syad. Hah? Apa itu? Yang diulang. Lakinnaha itu. Lakinnaha la tadkhulu ala ghairi thulasi wa kadza ala ghairi ra'ya ala ghairi ra'a wa 'alima. Al-hikayah min af'alil bab khilafan lil akhfash. Wa huwa, yaitu sya'nnya hamzah adalah tusayyiru ma kana fa'ilan maf'ula, menjadikan yang tadinya fa'il menjadi maf'ul, merubah apa yang tadinya fa'il menjadi maf'ul. Fa in kana al-fi'lu qabla dukhuliha lazima, adapun kalau fi'ilnya sebelum dimasuki hamzah lazim, sara ba'da dukhuliha muta'addiyan ila wahid, maka jadilah dia dengan sebab masuknya hamzah ini menjadi muta'addi kepada satu. Kharaja Zaidun, Zaid keluar. Akhrajtu Zaidan, saya mengeluarkan Zaid. Zaid tadinya fa'il menjadi maf'ul. Kharaja yang tadinya lazim jadi muta'addi. Apa yang semisal ini? Zahaba. Jadi apa? Azhaba. Ya. Zala. Azala, ya kan? Apa lagi? Qoma, aqoma. Banyak ya, tinggal dikiaskan. Adapun pada bab ini, hanya apa? Alima dan ro'a. Pada pembahasan bab ini ya. Yaitu yang menjadikan masuknya hamzah ini tadinya butuh dua maf'ul kepada tiga maf'ul. Wa in kana muta'addiyan ila wahid, adapun kalau dia sebelumnya muta'addi kepada satu maf'ul, sara ba'da dukhuliha muta'addiyan ila tsnain, maka jadilah dengan masuknya hamzah ini dia menjadi muta'addi kepada dua maf'ul. Contoh, labisa Zaidun jubbah. Zaid mengenakan apa? Jubbah. Fataqul, engkau katakan setelah dimasuki hamzah, albastu Zaidan jubbah, apa? Maknanya, aku mengenakan untuk Zaid jubah. Memakaikan untuk Zaid satu jubah. Wa sa'atil kalamu alaih, akan datang pembahasan tentang ini. Ya, mungkin pembahasan sorof janjinya. Di akhir-akhir kan sorof pembahasannya. Wa in kana muta'addiyan ila tsnain, adapun kalau sebelumnya muta'addi kepada dua maf'ul, sara muta'addiyan ila tsalatsah. Maka dengan masuknya hamzah ini dia menjadi muta'addi kepada tiga maf'ul. Kama taqaddam fi a'lama wa ara, sebagaimana yang telah lewat pada a'lama dan ara. Ada catatan kaki, sepertinya perlu ini untuk kita baca, untuk kita ketahui. Qabla an yadhkuru an-nazim wa syarihu ahkam al-maf'ulaini al-thani wa thalithi, yahsunu an yudhkar annahu la yajuzu ta'liqul fi'li 'anil maf'ul al-awwal, ini penting. Wa la yajuzu ilgha'uhu wa annahu yajuzu hadfuhu ikhtisaran wa iqtisara. Wa manaha Ibnu Kharuf hadfuhu wal iqtisara 'alayhi. Sebelum An-Nazim dan Asy-Syarih menyebutkan tentang hukum ya al-maf'ulaini, dua maf'ul yang ditambahkan ya. Ataupun sebelum An-Nazim dan Asy-Syarih menyebutkan tentang hukum dari dua maf'ul, yaitu yang kedua dan ketiga, itu yang dibahas. Yahsun an yuzkaru annahu, baik iranya untuk disebutkan bahwasanya tidak boleh menta'liq ya fi'il dari maf'ul yang pertamanya. Ya. Ini kan pembahasan tentang apa? Fi'il yang butuh kepada tiga maf'ul. Maf'ul yang kedua dan ketiga aslinya mubtada khabar. Yang dijelaskan di sini adalah tentang maf'ul yang pertama. Jadi maf'ul yang pertama tidak boleh ditaklid fi'il darinya. Yani fi'il tidak boleh ditahan amalannya darinya. Wa la yajuzu ilgha'uh, tidak boleh pula diilgha' fi'il dari maf'ul yang pertama. Nah, itu penting. Yang boleh adalah yang kedua dan ketiga. Yang pertama tidak boleh ditaklid, tidak boleh diilgha'. Masih ingat taklid? Tarku al-amal lafzan la mahallan, ilgha' tarku al-amali lafzan wa mahallan. Wa annahu yajuzu hadzuhu ikhtisaran wa iqtisara, dan bahwasanya boleh membuang ya maf'ul yang pertama ini dalam rangka ikhtisar, meringkas, wa iqtisar, dan menyingkat. Mungkin itu ya. Wa mana'a Ibnu Khuruf hadzahu, sedangkan Ibnu Khuruf tidak memperbolehkan pembuangan maf'ul yang pertama dan juga ikhtisar padanya. Ikhtisar pembuangan tanpa dalil. Ikhtisar pembuangan dengan adanya dalil. Sudah kita lewatkan. Jadi kalau antum bikin contoh a'lamtu tadi yang pertama a'lamtu Zaidan Amran muntaliqa, enggak boleh ditaklik Zaid. Iya, enggak boleh ditaklik dari Zaid atau diilgha. Dengan dikatakan Zaidan, ataupun Zaidun a'lamtu Amran muntaliqa, enggak boleh ditaklik dengan Zaidnya didahulukan misalkan. Ya. Zaidun a'lamtu Amran muntaliqa, enggak boleh. Atau a'lamtu la Zaidun ditaklik, enggak boleh. Wama li maf'ulih. Sampai sini ada yang mau disampaikan? Ya, yang semisal hamzah adalah apa? Tad'if, tasyid dia. Sama juga tasyid amalannya ada mirip dengan hamzah. Dengan masuknya tasyid ini yang tadinya lazim menjadi apa? Muta'addi. Contohnya apa? Kharaja menjadi apa? Kharaja. Apa lagi? Apa? Apa? Ya, tawafa menjadi tawafa. Iya. Banyak ya seperti itu. Iya. Selesai ya. Faham ini ila salasatin ra'a wa 'alima 'addaw idza sara ara wa a'lama. Mereka orang Arab. Ya. 'Addaw. 'Addaw di sini apa? Pembahasan apa 'adda? Afal qulub bukan? Afal qulub dia. Karena di sini butuh dua maf'ul kan. Yang pertamanya apa? Ra'a wa 'alima, yang keduanya ila salasah. Ya, mereka menganggap meyakini bahwasanya ra'a dan 'alima itu terbagi kepada ataupun butuh kepada afan ini. Ada apa? Memuta'addikan ya, ta'diyah ya. Apa berarti? Bukan bab itu ya. Ada yu'addi, ta'diyah. Ada. Ya, ada ini mah. Dengan apa? Alif akhirnya ada ya. Kalau yang sebelumnya kan ada tanpa alif. Kalau ini ada, ya kan? Ada. Yu'addi ta'diyah. Bukan dari ada yang kita lewatkan ya, menta'diyahkan. Wa ma li maf'ula ya'alimtu mutlaqa lis-sani wa salisi aydan huqiqa. Ya. Wa ma li maf'ula ya'alimtu mutlaqa. Ya. Apa yang ada pada dua maf'ula ya'alimtu secara mutlak? Hukum-hukum yang ada pada dua maf'ul alimtu secara mutlak sudah kita lewatkan. Hukum-hukum yang berkait dengan dua maf'ulnya alimtu. Apa? Boleh ilgha, boleh ta'liq, boleh dibuang ketika ada apa? Dalil, ikhtisar. Apa hukum-hukum yang ada pada dua maf'ul alimtu secara mutlak? Lisani wa salisi abun syukiqa. Bisa juga diterapkan. Iya, juga diterapkan. Aibun syukiqa juga diterapkan pada maf'ul yang kedua dan tiga pada bab ini. Paham enggak? Jadi dua maf'ul. Iya. Apa hukum-hukum yang menimpa atau yang ada pada dua maf'ul alimtu yang butuh dua maf'ul secara mutlak bisa diterapkan juga pada maf'ul yang kedua dan ketiga bab ini, bab a'lama. Artinya boleh di ta'liq, boleh di ilgha, boleh di ikhtisar. Paham ya? Ya, jelas. Maknanya di sisi mausul alladzi li maf'ulai alimtu mutlaqa. Mutlaqa i'rabnya sebagai hal ya. Dari apa? Dhamir yang ada pada silah. Alladzi li maf'ulai alimtu kana ya. Atau istaqarra. Ada huwa di situ. Mutlaqa halnya. Nitsani salis itu muta'alli dan huqiqa aydan maf'ul mutlaq. Apa? Maf'ul mutlaq. Ayas wutu lil maf'ul tsani wa tsalisi min mafa'il a'la ma ara. Yasbut lil maf'ul tetap pada maf'ul yang kedua dan ketiga. Ya. Min mafa'il dari maf'ul maf'ul a'la ma dan ara. Mafa'ila atau mafa'ili? Ya, kenapa? Didofahkan dia kembali munsharif. Ya, min mafa'ili a'la ma wa ara. Ditetapkan pada maf'ul yang kedua dan ketiga dari maf'ul maf'ulnya a'la ma dan ara, apa yang ditetapkan pada dua maf'ulnya 'alima dan ra'a. Insyaallah paham ya. Ya. Adapun maf'ul yang pertama tidak ada hukum khusus. Ya, tidak ada hukum khusus. Sudah kita lewatin barusan kan? Iya. Seperti maful-maful yang lain saja. Kalau maful yang pertamanya yang dibahas maful yang ke-2 dan ke-3. Dari sisi apa? Kesamaan antara dua maf'ul ataupun yasbut disebutkan di sini ditetapkan untuk maf'ul yang kedua dan ketiga dari maf'il a'lama dan ara, apa yang tetap pada alima dan ra'a. Dari sisi apa kesamaannya antara dua maf'ul yang alima dengan dua maf'ulnya apa a'lama yang kedua dan ketiganya? Min kauniha mubtada'an wa khabaran fil asal. Dari sisi keduanya asalnya adalah mubtada' khabar. Ya. Alimtu Zaidan qa'iman. Aslinya Zaidan qa'iman mubtada' khabar. Zaidun qa'imun. Demikian pula a'lamtu Zaidan Amran qa'iman. Yang kedua ketiga aslinya mubtada' khabar. Amrun qa'imun. Sama kan? Jadi maful yang kedua dan ketiga dari bab a'lama dan ara itu sama hukumnya dengan dua maf'ulnya alima. Asli keduanya mubtada dan khobor. Kemudian sisi kesamaan kedua, wa min jawazil ilgha'i wa ta'liqi bin nisbati ilayhima. Dari sisi bolehnya untuk diilgha' dan ditaklik pada kaitannya dengan keduanya, yaitu maf'ul yang kedua dan ketiga boleh ditaklik. Ada juga yang melarangnya, tapi yang rajih boleh. Wa min jawazi hadzihima aw hadzi ahadima idza dalla ala dzalika dalil. Sisi kesamaan berikutnya adalah dari sisi boleh untuk dua maf'ulnya yang kedua dan ketiga dibuang atau salah satunya saja dibuang. Iya, yang pertama dan kedua. Sebagaimana ini tetap pada bab alima. Idza dalla ala dzalika dalil, ketika ada dalil yang menunjukkan kepada pembuangan tersebut. Wa mithalu dzalik, contohnya adalah a'lamtu Zaidan amran qa'ima. Aku meyakinkan atau memberitakan kepada Zaid bahwa saya Amr sedang berdiri. Ya. Fatsani, maka yang kedua dan ketiga Amr qaim. Ya. Min hadhil mafail asluhuma al-mubtada wal khabar. Aslinya adalah mubtada dan khabar. Wahuma Amr amrun qaimun. Wa yajuzu ilghau al-amili binisbati ilayhima, dan boleh diilgha amilnya pada kaitannya dengan keduanya. Maful yang ke pada kaitannya dengan keduanya. Kedua dan ketiga, ya. Contoh, Amrun a'lamtu Zaidan qa'imun. Apa artinya? Amrun a'lamtu Zaidan qa'imun. Terjemahnya apa? Ya. Apa tadi? Amr? Ya, kalau singkatnya boleh juga. Aku memberitakan kepada Amr. Ya, bahasanya apa? Aku memberitakan kepada siapa? Zaid. Salah berarti. Coba ulang-ulang lagi terjemahnya. Ulang itu jumlahnya, Hamzah, coba. Amr, ya? Yang diberitahu, yang berdiri siapa? Yang diberitahukan, berarti tidak mau naik. Amr, aku beritahu Prezid. Bingung terjemahnya. Apa terjemahnya? Hah? Jadi pembahasan tadi itu tidak boleh ditaklik. Maful yang pertama. Berarti maful yang pertamanya mana di sini? Zaid. Nah, itu kan Zaid maful pertamanya. Berarti maful udahnya mana? Amr. Berarti alam tu aku memberitakan kepada Zaid bahwa saya Amr sedang berdiri gitu. Paham enggak? Ditaklik di sini dengan apa? Dengan mendahulukan maful kedua dari amilnya. Kalau misalkan Amr dijadikan sebagai maful yang pertama, enggak boleh kan, enggak boleh ditaklik tadi kan maful yang pertama tuh. Iya kan? Maful yang pertama enggak boleh taklik. Berarti yang di kedepankan itu maful kedua gitu. Jadi terjemahnya kurang tepat. Ya. Tadi aku memberitakan kepada Zaid bahwa saya Amr sedang berdiri. Atau kalau dari depan boleh enggak? Amr. Amr, aku beritakan kepada Zaid bahwa dia Amr sedang berdiri gitu. Ya, i'rabnya Amr sebagai apa? Hah? Mubtada. Ya. Mana kabarnya? Apa? Apa? Ya. Kemudian a'lam tu Zaidan. Jumlah i'tirabiyah, jumlah hisipan. Tuh, amrun qa'imun kan tuh. Ya kan? Amrun qa'imun. Amr sedang berdiri. A'lam tu Zaidan. Ya. Jadi i'rabnya Amr sebagai mubtada, kemudian qa'imun khabarnya, jumlah a'lam tu Zaidan ini hisipan. Jumlah apa? Sisipan. Jumlah sisipan. Jadi maf'ul yang ke dua dari apa? Dan yang ketiganya dari alamat diapakan? Di ilgho ya, di ilgho. Di ilgho alamat dari maf'ul yang kedua dan ke tiga. Sudah paham ini? Lagi? Ya. Wa minhu qauluhum. Ini termasuk semisal ini, contoh semisal ini adalah ucapan mereka orang Arab al-barakatu a'lamanallahu mal akabiri. Siapa terjemahnya Hasan? Al-barakatu a'lamanallahu mal akabiri. Ya Hasan. Ya. Allah memberitakan kepada kami ya bahwasanya keberkahan itu bersama orang-orang tuanya. Ilmu dan umurnya. Ya. I'rabnya apa al-barakatu sebagai mubtada. Khabarnya mana? Mal akabiri. Jumlah a'laman Allah i'tiradiyah sisipan. La mahalalah minal i'rab. Fana maf'ulun awal. Maka na a'lamana itu maf'ul yang pertama. Wal-barakatu mubtada'un. Wa mal akabir zarfun fi mawdhi'il khabar. Ada mahalnya rafa'. Wahumal ladhani kana maf'ulaini. Keduanya inilah yang tadinya maf'ul. Hanya saja didahulukan di sini al-barakahnya maka di ilgho. Gitu. Ya, sudah paham ini? Ya. Wal asl, asalnya a'lamanallahu al-barakata ma'al akabir. Allah memberitakan kepada kita bahwasanya keberkahan bersama orang-orang tua. Ilmu dan umurnya. Maful yang pertamanya na, yang keduanya al-barakah, yang ketiganya ma'al akabir. Zaraf itu pada mahalnya nasab maf'ulun thalith. Wa yajuzu ta'liqu anhuma. Boleh pula dita'liq keduanya. Maf'ul kedua dan ketiga. Fataqul, engkau katakan, a'lamtu zaidan la'amrun qa'imun. Aku beritakan kepada Zaid bahwasanya sungguh-sungguh amr qa'im, sedang berdiri. Ada bedanya enggak maknanya a'lamtu zaidan amrun qa'iman dengan a'lamtu zaidan la'amrun qa'imun? Lebih kuat yang mana? Yang mana dua yang ber ini mana yang ta'liq kenapa? Karena masukkan lam. Lam al-ibtida untuk taukid. Wa misalu hazihima lid-dalalati an yuqal, contoh pembuangan maf'ul yang kedua dan ketiga karena sudah ada dalil yang menunjukkannya adalah hal a'lamta ahadan amran qa'ima, apakah engkau telah memberitakan kepada seorang pun bahwasanya amr sedang berdiri? Fataqul, maka engkau jawab a'lamtu zaidan. Aku telah memberitakan Zaid. Maksudnya apa? Ya a'lam tu Zaidan amran qa'ima. Aku beritakan kepada Zaid bahwasanya amr qa'ima. Enggak perlu disebutkan lagi, sudah bisa difahami. Demikian dalam bahasa kita juga sama. Siapa yang memberitakan seseorang bahwasanya amr berdiri? Atau hal a'lam ta, apakah kau memberitakan kepada seseorang bahwasanya amr berdiri? Iya, saya beritakan Zaid bahwasanya amr sedang berdiri. Wa mithalu hazi hadima, contoh pembuangan salah satu dari keduanya. Iya. Lidjalalati, yang pertama atau yang kedua atau yang ketiga ini buang karena sudah ada tanda ataupun dalil yang menunjukkannya. Taqul fi hadha fi hadhihi surah, engkau katakan pada contoh ini juga, gambaran contoh ini juga, a'lam tu zaidan amran, boleh situ. A'lam tu zaidan amran, mau berhenti di a'lam tu zaidan, boleh. A'lam tu zaidan amran, boleh. Yani qa'iman maf'ul yang ketiganya, atau sebaliknya dibuang yang keduanya, disisakan yang ketiganya. A'lam tu zaidan qa'iman, yani a'lam tu amran zaidan qa'iman. Ini boleh, kenapa? Ada dalil yang menunjukkannya. Apa itu? Yang soal tadi, pertanyaan tadi. Ya, ya sini. Sini fahami. Ya. A'lam tu apa? Lain. Amrun qa'imun a'lam tu zaidan. Ini bisa. Ini bisa. Amrun qa'imun a'lam tu zaidan. Betul. Jumlahnya ibtidaiyah berarti. A'lam tu zaidannya. Amrun qa'imun mubtada khabar. Ya seperti yang sudah lewat aja lah. Sama persis bahasanya. Hukum? Ya, saya terapkan. Ya, tawassut dan ta'akhur. Boleh. Tawassut dan ta'akhurnya amil boleh. Yang penting jangan yang pertamanya gitu loh. Yang pertama itu tetap harus datang setelah amil. Ya, setelah fa'il. Hamzatun naql li'anna tanqulu al-fi'la min al-luzum ila ta'addi. Kemudian wa in ta'addaya li wahidin bila hamzatin falitsnaini bihi tawassala wa tsani minhuma ka tsanitsnai kafa fa huwa bihi fi kulli hukmin dhutisa. Wa in ta'addaya li wahidin bila, apabila keduanya, mana keduanya? Ya. Alima dan ro'a. Ya. Alima ro'a dan alima. Ta'addaya li wahidin, muta'addinya kepada satu. Kalau tadi kan yang barusan kita lewatkan pembahasan tentang alima dan ro'a yang butuh kepada dua maf'ul, af'al al-yaqiniyah. Adapun kalau keduanya alima dan ro'anya muta'addinya kepada satu, berarti alima bermakna araftu al-arafa, ro'a bermakna absara. Bila hamzin, apabila keduanya butuh kepada satu maf'ul tanpa hamzah, alimtu zaidan, ini araftu zaidan, ra'aitu bakron, yani absortu bakron, falithnaini bihi tawassala, maka keduanya alima dan apa ra'a sampai kepada dua maf'ul dengan sebab maksudnya hamzah, bil hamzah gitu, fatawassala lithnaini bil hamzah atau bil hamz, ya. Maka dengan masuknya hamzah keduanya alima dan ra'a yang butuh kepada satu maf'ul ini menjadi butuh kepada dua maf'ul. Rabitu dijawab syarat jumlah fi'liyah lithnaini bihi tawassala fi mahali jazmin, jawab syarat. Ya. Jelas ya? Apabila keduanya alima dan ro'a hanya butuh kepada satu maf'ul ketika tanpa hamzah, maka keduanya sampai kepada dua maf'ul dengan masuknya hamzah. Wasani minhuma kasani tsnai kasa. Ah ini. Berarti kan yang kedua minhuma dari keduanya dari apa? Alima dan ro'a yang butuh kepada satu maf'ul. Iya. Kemudian menjadi apa? Butuh kepada dua maf'ul dengan sebab maksudnya hamzah. Wasani minhuma, ya masih, maka yang kedua dari dua maf'ulnya, ya. Kasani tsnaini kasa, hukumnya sama dengan yang kedua dari dua maf'ulnya kasa. Jadi hukum dari ya maf'ul yang kedua dari apa? A'lama berarti ya. Dan ara, a'lamanya yang diambil dari arafa, dari alima. Kemudian apa? Ro'anya dari absara. Yang kedua dari keduanya dari apa? Ya, dari a'lama dan ara, yang itu diambil dari alima arafa. Ro'anya dari absara maknanya. Wa tsani minhuma, maka yang kedua dari keduanya kasani, hukumnya seperti, persis seperti yang kedua dari dua maf'ulnya kasa. Kasa butuh berapa maf'ul? Dua. Ya, dua maf'ul. Soal itu sudah lewat tadi. Kasa itu apa? Zaidan misalnya apa? Sauban atau jubbatan. Fa huwa bihi fi kulli hukmin dhu'tisa. Ya. Fa huwa, kembali ke mana? Atsani minhuma. Ya. Yang ke bihi. Bihi mana? Hah? Kembali ke mana, San? Pada itnai kasa. Sani itnai kasa. Jadi sani minhuma, yang kedua dari bab a'lama yang butuh dua maf'ul. Iya. Itu seperti yang kedua dari maf'ul keduanya kasa. Paham enggak? Iya. Fahuwa bihi atau fahuwa fi kulli hukmin hu'tisa bihi itu. I'tasa bih. Maka dia yang kedua dari a'lama pada semua hukum itu mengikuti bihi, yakni mengikuti yang kedua dari maf'ulnya kasa gitu. Paham enggak nih? Jadi maf'ul keduanya a'lama itu secara hukum persis mengikuti hukumnya maf'ul yang kedua kasa. Paham enggak? Zuktisa, zuktida. Yang mengikuti zuktida, i'tisa. Aslinya ada hamzahnya cuma di sini qusira li darurah. I'tisa, ada hamzahnya akhirnya aslinya, cuma dibuang karena darurah. Silfahmi gak ini maksudnya? Wasani minhuma, maful yang kedua dari a'lama yang diambil dari alima dengan makna arafa, ataupun ara yang diambil dari ra'a dengan makna apa? Absara. Maful yang kedua dari a'lama dan ara itu sama dengan yang kedua dari dua mafulnya kasa. Maka dia yang kedua dari mafulnya af'ala, apa? A'lama dan ara pada semua hukum mengikuti hukum yang ada pada maful yang kedua dari kasa. Saya pahami kan? Dan Hamdan. Ngantuk ya. Taqaddama anna ra'a wa 'alima idza dakhalat 'alayhima hamzatun naqal ta'addaya ila thalathati mafa'ila. Telah lewat bahwasanya ra'a dan 'alima apabila keduanya dimasuki oleh hamzah naqal, maka berubahlah keduanya menjadi butuh kepada tiga maf'ul. Iya. Telah lewat kan? Ra'a dan 'alima apabila masuk kepada keduanya hamzatun naqal, maka dia menjadi muta'addi kepada tiga. Ini maksud dengan ru'a di sini ru'ya apa? Ru'ya yakiniyah atau qalbiyah. Ilam juga demikian. Wa asyara fi hadainil baitain, dan beliau An-Nadhim mengisyaratkan pada dua bait ini ila annahu inna ma yathbutu lahumā hadzal hukmu idza kana qabla al-hamzati yata'addayani ila maf'ulain. Dia mengisyaratkan dengan dua bait ini kepada bahwasanya hukum ini hanyalah ditetapkan pada keduanya. Hukum ini yang dimaksud dengan hukum ini apa? Kalau dimasuki hamzah menjadi muta'addi kepada tiga maf'ul. Ya. Hukum ini hanyalah ditetapkan untuk keduanya. Ya. Ra'a dan 'alima idza kana qabla al-hamzah, apabila keduanya sebelum dimasuki hamzah itu sudah muta'addi kepada dua maf'ul. Wa amma idza kana qabla al-hamzati yata'addayani ila wahid, adapun kalau keduanya sebelum dimasuki hamzah hanya butuh kepada satu maf'ul, kama idza kanat ra'a bi ma'na absara, seperti apabila ra'a dengan makna absara. Contoh ra'aitu, ra'a Zaidun Amran, Zaid melihat Amr, ini butuh satu maf'ul. Wa 'alima, dan 'alima dengan makna arafa, contoh 'alima Zaidun al-haqqa, Zaid mengetahui al-haq. Fa innahuma yata'addayani ba'da al-hamzati ila maf'ulaini. Nah, kalau seperti ini keadaannya, ra'a dengan makna absara butuh satu maf'ul, 'alima dengan makna arafa juga butuh kepada satu maf'ul, maka keduanya ya menjadi setelah dimasuki hamzah menjadi muta'addi kepada dua maf'ul, bukan tiga maf'ul. Contoh araitu Zaidan Amran, saya memperlihatkan kepada Zaid Amr, atau apa anaknya menunjukkan kepada Zaid Amr, Zaid Amr gitu. Ya kan gitu, saya menunjukkan kepada Zaid Amr. Menampakkan, menunjukkan, memperlihatkan, bisa juga memperlihatkan. Ra'a melihat, berarti kasih ara memperlihatkan ya. Saya memperlihatkan kepada Zaid Amr. Wa alamtu Zaidan al-haqq. Saya mengenalkan kepada Zaid al-haq. Mana kan arafa mananya? Iya. Mengenalkan kepada Zaid al-haq. Ra'anya jelas kan? Alamtu fi'lun wa fa'il, Zaidan maf'ulun bi awal al-haq, maf'ulun bi tsani. Ya, insyaallah jelas ya pembahasan ini. Wa tsani min hadain al-maf'ulain, kal maf'ul tsani min maf'ulai kasa wa adha. Nih, yang kedua dari dua maf'ul ini, maf'ul ini maf'ul apa? A'lama dan ara. Yang awalnya hanya butuh kepada satu maf'ul, yang maknanya adalah apa? Ya, absara. Alima bermakna arafa. Hukumnya kal maf'ul tsani, seperti maf'ul yang kedua dari dua maf'ulnya kasa dan a'ta. Kasa a'ta itu butuh dua maf'ul. Apa bedanya antara dua maf'ulnya kasa dengan dua maf'ulnya dhanna dan akhwatnya? Ya. Kalau dua maf'ulnya dhanna dan akhwatnya itu aslinya mubtada khabar. Adapun dua maf'ulnya kasa dan a'ta aslinya bukan mubtada khabar. Itu. Contoh, kasa itu Zaidan jubbatan. Saya mengenakan pakaian, saya memberikan kepada Zaid jubah, atau mengenakan untuk Zaid jubah. Di sini Zaid dengan jubah aslinya bukan mubtada khabar, iya kan? Soalnya dikatakan Zaidun jubah, betul enggak? Zaidun jubah. Iya. Zaid adalah jubah. Karena mungkin penjual jubah atau banyak jubahnya, enggak bisa ya. Kasal tu Zaidun jubahnya kan bukan. Wa ataitu Zaidan dirhaman. Saya memberikan kepada Zaid dirham. Ini juga aslinya bukan mutar khamar. Zaidun dirham. Iya, bukan. Ah, dari sisi apa itu? Ya, kesamaannya antara maful yang kedua dari a'lama dan ara dengan maful yang kedua dari kasautu. Fi kaunihi, kembali ke mana hak? Fi kaunihi la yasih al-ikhbaru fi 'an al-awwal. Hak kembali ke mana? Al-thani. Fi kauni al-thani itu. Dalam hal bahwasanya yang kedua dari dua maf'ulnya la yasih al-ikhbar bihi 'an al-awwal. Tidak bisa dijadikan khobar untuk yang pertama. Ya. Fi kauni la yasih al-ikhbar bihi 'an al awwal. Yani asalnya bukan apa? Mubtada khobar. Ya. Fi kaunihi, ya, seperti itu. Jadi tadi contohnya apa di sini? Araitu Zaidan Amran. Zaidan Amrun. Bukan mubtada khobar kan? Ya, bukan ya. Juga a'lamtu Zaidan al-haq. Zaidan al-haq. Bukan kan? Bukan mubtada khobar kan? Sama. Persis dengan kasautu Zaidan jubba. Zaidun jubba. Bukan mubtada khobar. Paham ki? Baik. Dan di sini. Fala taqul. Dan kau tidak boleh mengatakan Zaidun al-haqqu. Pada contoh tadi. A'lamtu Zaidun al-haq. Boleh enggak dikatakan ketika dibuang amilnya. Yaitu a'lamtunya. Dengan dikatakan Zaidun al-haq. Enggak. Karena bukan mubtada khobar aslinya. Zaidun al-haq. Ya. Kama la taqul. Sebagaimana engkau tidak mengatakan pada maf'ulnya apa. Zaidun dirham. Ini karena bukan mubtada khobar aslinya. Nah ini sisi kesamaan yang pertama. Dari apa? Maf'ul keduanya a'lama dan ara. Dengan maf'ul keduanya apa? Kasa dan a'ta. Itu apa? Apa? Ya. Tidak bisa yang kedua dijadikan khobar bagi yang pertama. Atau aslinya bukan mubtada khobar. Kemudian sisi kedua. Wa fi kaunihi yajuzu hadzuhu ma'al awwal wa hadzu tsani wa ibqa'il awwal. Ya. Wa fi kaunihi hak mali mana? Asani lagi. Dan dari sisi yang keduanya dari dua maf'ulnya a'lama dan juga maf'ulnya kasa dan a'ta. Yajuzu hadzuhu ma'al awwal boleh dibuang bersama yang pertama, berarti dibuang dua-duanya. Boleh yang kedua dibuang bersama yang pertama. Ini boleh dibuang. Berbeda dengan pembahasan apa yang telah lewat. Afalul yakiniyah. Ataupun rujhaniyah. Atau zanniyah. Wahadu thani wa ibqaul awal. Atau boleh juga membuang yang kedua. Dan menyisakan yang pertama. Wa ibqaul awal. Ya. Wahadu awal wa ibqaul thani. Atau membuang yang pertama. Dan menyisakan yang kedua. Wa in lam yadulla ala dhalika dalil. Meskipun tidak ada dalil. Yang menunjukkan yang dibuang itu apa. Contoh. Pembuangan alam tu, apa namanya berarti alam tu? Aku mengenalkan, gitu. A'ta itu aku memberi. Ada syahidnya dalam ucapan Allah SWT. Fa'amman a'tawattaqo. Fa'amman a'tawattaqo. Adapun orang yang dia mau memberi dan bertakwa, ada faedahnya loh di sini dari tidak disebutkannya a'ta maf'ulnya. Sebutnya dari Al-Imam Ibnu Qayyim atau siapa? Yaitu agar umum maf'ulnya. Adapun orang yang memberi, memberi apa saja yang wajib dia tunaikan, yang wajib dia kerjakan dari kewajiban-kewajiban atau yang sunnah-sunnah. Tidak hanya satu harta saja infak yang wajib saja tidak. Fa'amma man a'ta, ya ma yajibu i'ta'uh. Memberi apa yang dia seharusnya memberikannya, yang wajib atau yang sunnah. Jadi lebih umum. Fa'amma man a'ta, adapun dia adapun orang yang mau memberi, apakah sedekah ataupun apa infak yang wajib dan sunnah. Mengerjakan apa yang seharusnya dikerjakan. Umum kan? Iya. Wattaqo. Iya. Dan bertakwa. Ada syahidnya. Wa misalu hadithani wa ibqa'il awal. Contoh pembuangan yang kedua dan menyisakan yang pertama. Adalah a'lam tu Zaidan. Aku mengenalkan kepada Zaid. Enggak disebutkan mungkin yang dikenalkan banyak gitu. Iya. Wa ataitu Zaidan. Dan saya memberi Zaid. Enggak mau disebutkan memberiannya. Misalkan. Nanti kalau saya sebutkan, kamu yang kepengen. Apa itu Zaidan? Ya. Atau di sebaliknya nanti akan ada juga. Wa minhu, termasuk dari contoh ini yaitu pembuangan yang kedua. Adalah, wala saufa yu'tika rabbuka fatarba. Kelak. Rabbmu wa Rasul sallallahu alaihi wasallam akan memberikan kepadamu. Nggak disebutkan. Apanya bentuknya apa? Fatarba, menunjukkan besar gitu. Diibhamkan untuk menunjukkan besarnya pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Wa misalu hadzil awwal wa al-qa'i tsani, contoh pembuangan maful yang pertama dan menyisakan yang kedua adalah a'lamtul haqqo. Saya mengenalkan al-haq. Nah, disebutkan siapa yang mengenalkan untuk umum, pada siapa saja yang mau menerimanya. Wa ataitu dirhama, aku memberi dirham. Bisa saja orang yang diberinya enggak tahu, enggak dikenal, ya. Atau saya yang banyak yang diberi. Wa minhu qawlu ta'ala, ada semua ya syahidnya ya. Termasuk dari ini adalah ucapan Allah SWT. Hatta yu'tul jizyata ayyadi wahum saghirun. Sehingga mereka, orang-orang kafir, musyrik itu mau memberikan pada kalian al-jizyah. Dengan tangan mereka sendiri dalam kondisi mereka hina. Mana yang dibuang di sini? Maful yang pertama, apa takdirnya? Hatta yu'tukum al-jizyah. Hatta yu'tukum al-jizyah. Ya. Sudah masyhur kan, ini dikasih siapa ya, kaum muslimin, pemerintah kaum muslimin. Ha itu. Wa hadha ma'na qawlihi, inilah makna ucapan beliau. Wa thani min huma ila akhiril bait. Ada di sini catatan kaki berfaedah, kita baca nomor 2. Coba Rafi baca Rafi. قال المعلق عبارة الناظم وهي قوله فهو به في كل حكم ذو اتساع عامة ولم يتعرض الشارح رحمه الله في كلامه إلى نقد هذا الأمم كعادته فهذا الأمم يعطي النراء البصرية وعلم الإرفانية إذا اتصلت بهما همزة النقل فصاروا يتعديان إلى مفعولين فشأن مفعولهما الثاني كشأن المفعول الثاني من مفعولي كسى ومن شأن المفعول الثاني من مفعولي كسى أنه لا يعلق عنه العامل ولكن المفعول الثاني من مفعولي راء البصرية وعلم الإرفانية يعلق عنه العامل ومن التعليق عنه قوله تعالى وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى فأرني هنا بصرية لأن إبراهيم عليه السلام كان يطلب مشاهدة كيفية إحياء الله تعالى الموتى ومفعولها الأول ياء المتكلم ومفعولها الثاني جملة كيف تحيي الموتى وقد علق العامل عنها باسم الاستفهام ومن التعليق أيضا قوله تعالى ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. Kita baca catatan lagi dari Syekh Muhammad Muhyiddin rahimahullah. Ibarat an-nazim wa qawluhu fahu bi kulli hukmin dhu'tisa. Ungkapan an-nazim Ibn Malik, yaitu ucapan beliau fahuwa bihi fi kulli hukmin dhu'tisa. Maka maful yang kedua dari a'lama dan ara, pada semua hukum mengikuti maful yang kedua dari kasa. Amma ini umum ya, mutlak gitu. Enggak ada pengecualian, sama persis hukum maful yang kedua dari a'lama dan ara dengan hukum maful yang kedua dari apa? Kasa dan apa. Walam yata'arad asy-syarih rahimahullah fi kalamihi ila naqdi hadzal umumi ka'adati. Dan asy-syarih rahimahullah tidak membahas ya fi kalamihi, pada kalamnya tidak apa ya ta'arrab, bagusnya terjemahnya menyinggung ya, asy-syarih rahimahullah tidak menyinggung pada kalamnya kepada naqd hadzal umum, kritikan terhadap lafaz yang umum ini, sebagaimana biasanya demikian dibiarkan ketika al-imam apa tuh an-nazim menyebutkan satu lafaz yang sifatnya umum mencakup padahal di sana ada yang dikecualikan. Beliau asy-syari membiarkannya. Fa hadzal umumu yu'ti anna ra'a al-basariyata wa 'alima al-'irfaniyata idza ittasalat bihima hamzatun naql fa sara yata'addayani ila maf'ulaini fa sya'nu maf'ulihima athani ka sya'ni al-maf'uli athani min maf'ulai kafa. Maka keumuman ini kan umum tadi kan? Ya, keumuman ini yang ditunjukkan oleh ucapan an-nadhim fa huwa bihi fi kulli hukmin du'tisa. Maf'ul yang kedua dari a'lama, pada semua hukum mengikuti maful yang kedua dari kasa, sama ya. Maka bentuk umum ini yu'ti, memberikan faedah bahwasanya Ru'al basoriyah dan alima yang bermakna arafa apabila bersambung dengan keduanya hamzah nakal kemudian menjadi muta'addi kepada dua maf'ul maka sya'an keadaan keduanya ya fa sya'nu maf'ulihim atsani ya keadaan maf'ul yang kedua dari dua fi'il ini seperti keadaan maf'ul yang kedua dari maf'ul kasa itu kan mutlak wa min sya'nil maf'ul tsani min maf'ul kasa lihat di sini ada bedanya yaitu bahwasanya keadaan maf'ul yang kedua dari dua maf'ul yang kasa beda pada pembahasan tertentu beda dengan maf'ul yang kedua dari a'lama yaitu bahwasanya keadaan dari maf'ul yang kedua perihal dari maf'ul yang kedua dari dua maf'ulnya kasa itu tidak boleh dita'liq la yu'allaq anhul amil tidak diboleh amil dita'liq ya. Darinya walakinnal maf'ul tsani adapun maf'ul yang kedua min maf'ul ra'a al-basariyati dari dua maf'ul ra'a basariyah dan alim al-irfaniyah yu'allaq anhul amil boleh amil dita'liq ya, itu bedanya ada perkasa maf'ul yang keduanya tidak boleh dita'liq pada a'lama boleh dita'liq ini kan bertentangan dengan keumuman tadi wa min at-ta'liqi di antara contoh ta'liq adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala wa idz qala ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta ingatlah tatkala Nabi Ibrahim berkata ya Rabbku tunjukkanlah ataupun perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau bisa menghidupkan yang telah mati. Fa arini huna basariyah. Di sini ara fil madinya arini ara yuri ari. Adalah basariyah. Karena Ibrahim karena Nabiullah Ibrahim alaihissalam meminta kepada Allah untuk bisa menyaksikan langsung dengan mata kepalanya bagaimana Allah menghidupkan yang mati. Iya. Yeah. Berarti di sini pembahasan kita ini kan yang butuh pada dua maf'ul. Dita'liq enggak di sini? Dita'liq dengan apa? Istifham. Kaifa tuhyil mauta? Iya. Ma maf'ulul halawal ya al-mutakallim. Maf'ul yang pertamanya ya arini. Maf'ul yang kedua yang dita'liq yaitu jumlah kaifa tuhyil mauta dengan kaifa. Wa qad 'alliqa al-'amil 'anha dan sungguh amil telah dita'liq darinya. Iya. Dari maf'ulnya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Maful yang kedua dengan isim sifam. Wa min at-ta'liq ayda dan termasuk ta'liq juga ucapan Allah, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ini yang dita'liq dua mafulnya sekaligus ya kan? Ya. Berarti mahalnya saja. Kalau tadi kaifa tuhil mauta jumlah ini pada mahalnya apa? Nasab maful yang kedua. Adapun kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil sadama sadama fulai tara itu. Ini i'rabnya apa? Isim istifham kaifa. Pada mahalnya apa? Mabni al-fathi mahalnya apa? Nasbin al-hal ya. Ah, istifhami ada sisi perbedaannya enggak? Jadi antara maf'ul yang kedua dengan a'lama dengan maf'ul yang kedua dengan kasa? Ada. Bagaimana berarti dengan itlakan tadi? Ya ada mustatsnayat tadi ya, dikecualikan. Hanya saja dominannya demikian. Ya. Banyak samaan. Masih ada yang mau disampaikan sebelum kita masuk? Ikhtisar dengan ikhtisar. Ikhtisar. Ya. Ya pada bahasa ini boleh. Pada a'lama yang diambil dari alima dengan makna apa? Arafa. Boleh. Ikhtisar boleh ikhtisar. Adapun alima yang merupakan alima al-yakiniyah. Enggak boleh ikhtisar. Yang rajih. Yang boleh ikhtisar. Meskipun pada sebagian boleh. Iya kan? Seperti ya dzunnu zaid saya sedang menduga. Yang disebut kemarin menduga aja lah, tidak menduga-duga. Ya. Iya, yang sudah kita lewatkan itu. Ahlul bayan boleh. Ya qadzan. Telah terjadi dzan, enggak ada fa'il. Ya, enggak ada fa'ilnya dzan di sini kan? Enggak ada maf'ul, enggak ada ini. Karena yang ditujukan dari ucapan ini sekedar pemberitaan adanya dzan terjadi itu. Enggak ada niatan untuk menyebutkan fa'il siapa atau yang diduga siapa. Abdu, kemana? Sepertinya ini harus dikurangi jamnya. Kelamaannya. Saya kalau seperti ini saya ganti nanti pelajarannya. Ya setiap hari. Jadi targetnya 3 tahun. Salah sendiri. Kalau orang loyo. Nggak bisa dikejar seperti ini, harus semangatnya kuat, staminanya kuat. Kalau lo seperti ini mau dipercepat setahun enggak mungkin. Jadi gimana ini? Lo set target ya, sesampainya aja gitu ya. Hah? Target, orang target tuh larinya kenceng. Loyo. Miskin. Itu udah hafalnya siap, man. Saya dapatnya dulu. Iya. Anu mau. Silakan dibaca dulu, man, sebelum kita masuk. Salamnya, man. قال الناظم رحمه الله تعالى قال محمد هو ابن مالك أحمد رب الله خير مالك مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا وأستعين الله في ألفية مقاصد النهو بها محوية تقرب الأقصى بلفظ موجز وتبسط وتبسط البذل بوعد منجز وتقتضي رضا بغير سخط فعيقة ألفية ابن معطي وهو بسبق هائز تفضيلا مستوجب ثنايا الجميلة والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة كلامنا لفظ مفيد فاستقم واسمنا فعل ثم حرف الكلم واحده كلمة والقول عم وكلمة بها كلام قد يؤم بالجر والتنوين والنداء وال ومستدل للاسم تمييز حصل بالتفاعة وافت وافعل والنون يقبلن فعل ينجلي سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم كيشم فماضي الافعال بتامس وسم بالنون فعل الامر ان امر فهم والامر ان لم يقل النون محل فيه واسم النهو صهو حي هل والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف متني كالشبه الوضعي في اسم جئتنا والمعنوي في مدى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتكار أسيلا ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كعقد وسما في العمر ومضي بنيا وأعرب مضارعن عريا من نون توكيد مباشر ومن نون ناس كيرون من فتن وكل حرف مستحق للبناء والأصل في المبني أن يسكن ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كأين أمس حيث والساكن كم ورفع والنصب جعل إعرابا لاسم وفعل نهولا أهابا والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم فارفع بضم وانسبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر وجزم بتسكين وغير ما ذكر ينوبونه جاء أخو بني نمير وارفع بواو نصيبا نبي الألف وجر بعين ما من الأسماء أسف من ذاك ذو إن صحبة أبانا والفم حيث الميم منه بانا أب أخ هم كذاك وهان والنفس في هذا الأخير أحسن وفي أب إن داليه يندر وقصرها من نفسهن أشهر وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا للياك جاء هو بكذا اعتلا بالألف الفاعل مثنى وكلا إذا بمطمر مضافا وسلا كلتا كذا كثنان واثنتان كثنين واثنتين يجريان وتخلف لي في جميعها الألف جرا ونصبا بعد فتح قد ألف بالألف الفاعل وما بيتا وألف وارفع بواو نبي يجر وانسبي سالم جمع عامر ومذنبي وشبي ذين وبه عشرون وباب ألهق الأهلون قلوا وعلمون عليون وعرضون شذ وسنون وباب هو مثل هين قد يرد الباب وهو عند قوم يضطرد ونون مجمعين وما به التحققته وقل من بكسرين أطق ونون ما ثني والملحق به بعكس ذاك استعملوا فند به وما بتاء ألف قد جميع يكسر في الجر وفي النصب مع كذا أولاد والذي اسما قد جعل كأزرعة في زائد قبل wajurra bil fathati ma la yansarif ma lam yubah aw yaku ba'da ar-radif waj'al li nahwi yaf'alani nuna rafan wa tad'ina wa tas'aluna wa adwal jazmi wan nasbi sima dalam takwa nil tarumi mazlama wa adwal jazmi wan asami mu'talan minal asma'ima kal mustafa wal murtaki makarima bal awalul i'rabu bihi kubura jami'uhu wa wallazi qad kusira wasani mangkusun wa nasbuhu zahar wa raf'uyun wa kaza aydan yujar alifun wal wawannun ayu fi'lin akhirun minhu alif awawun awya'un wa mu'talan urif fal alifan wifihi gairul jazmi wa abdin nasbama kayadu yarmi waraf afihi man yuhdif jazima salasahun natak dihukman lazima nakiratun qabilu al mu'athira awwaqi'un mawqiya ma qadzukira ghairuhu ma'rifatun bahum wazi wa hinda wa abni wal gulami wal ladhi famali dhi ghaibatin au huduri ka'anda wa huwa sammi bidhamiri wa dittisalin minhuma la yubtada wa la yali illa khtiyaran abada kaliawal kahmin ibni akramak waliawal hamin salihi ma malak wa kullu mutmarin lahul bina yajib wa lafzu ma jurra ka lafzin ma nusib ya rafi wa nasbi wa jarinna sholah ka'rif bina fa inna nanilna minah alifun wal wawan nunu lima waba wa wairi ka qama wa alama wa min domiri rafi ma yastatiru kaf'al uwa siknak dhabit istashkuru wa zurtifain wan fi sholin anahu wa anta wafuru ula dashabihu wa fi ikhtiyarin la yaji'ul muntaqim wa zunti sabin fin fisalin ju'ila iyaya wa tafri'u laysa mushkila wa fi ikhtiyarin la yaji'ul munfasil iza ta'atan yaji'al muttasil wasil awit silha asal nihi wa ma ashbahahu fi kunduhul khulfun tama kaza kakhiltanihi wa tisala akhtaru wa irikhtaru lintisala waqad dimil akhassa fi ittisali waqad diman masyita fi infisali wa fi ittihadi rutbatil zafasla waqad yubihul gaibu fi wasla alifun wal wawan nunu lima waqab laya nafsi ma'al fi ilil tuzim nunu wikayatin walaysi qab nudim walaytani fasha walayti nadara wa ma'ala alla kiswakun mukhayyara bilbakiyati wa tiraran khafafa minni wa anni ba'du man qad salafa wa fi ladunni ladunni kalla wa fi qadni wa qadni lhas fa'idan qad yafi ismun yu'ayinu musamma mutlaqa alamu ka ja'farin wa hirniqa wa qaranin wa adanin wa lahiki wa syabkamin wa hailatin wa washiki wasman atawa kunyatan wa laqaba wa akhiran da'in siwa wa sahiba wa iyakuna mufradaini wa ayyakuna mufradaini fa'adif hatman wa illa atmi alladhi radif hatman wa illa atmi alladhi radif hatman wa illa atmi alladhi radif abihuma awhahuna ashir ila danil makan wa bilkafas ila bilbu'di awbitan mahfu awhanna abihuna alikan tikan awhinna mausulul asma'i alladhi lusalla wa minhuma angkulun kafati wa asad wa zurtijalin kasu'ada wa uddat wa fi macam latun al shibu al ladhi usil bi kaman indi ladhi nuk apa macam latun nama bi masjid uki baza indi gairi wahin tamma uriba wa syafil alami dhul idhafah ka abdi syamsin wa abi kuhafah wa wadahu li ba'dil ajnasi alam ka alam al ashwah si lafzan wa wa'am min zaka umiriyat indi al akrabi hakaza tu'alatun li sa'labi wa hakaza tu'alatun li sa'labi wa amislu baratun lil mabarra kadza fajari alam amislu baratun lil mabarra kadza fajari alamun lil fajra bidali mufradil mudzakkarin asyir bi dhi wa dhi ta ala al musak tasir wa dhani tani lil musanna al murtafi wa fi siwa wa dhani tani zgur tuti wa li ula asyir li jam'in mutlaqa wal madu awla wa ala dal bu'din tiqa bil kafi harfan luna lamin aw ma'ah wal lam in qaddam damu umtani'ah abihuna awhahuna ashir ila danil makani wabil kafasila fil bu'di aw bisa mahfu aw hanna aw bihunalikan tikon aw hinna mausulul asma'il ladzi al-musallati wal ya idza ma sunni ala tusbiri fal matali awlil alamah wan nun in tushtat wala malama wan nun min dayni tayni shuddida aidan wan nun min dayni wa tayni shuddida aidan wa ta'widu min dzaka kusida jam'ul ladzi ulal ladina mutlaqa wa ba'du mil wawi raf'an nataqa bil kafi harfan dunala walla wal billati walla illati qad jumi'a walla ikal ladina nazran wa qa'a wa man wa ma wa ardu sa'i ma dhukir wa hakadha zu inda tayyin shuhir wa kullu ha yalzam wa kala ta'idun alayhim dhatu wa mawdi allati adha dhawatu wa mawdi allati adha wa mawdi allati adha dhawatu wa mitlu ma adha ba'da mastifami wa man idha lam tulgwa fil alami وكلها يلزم بعد وسيلة على ضمير لكن مشتملة بالكافي حرفا صفة صريحة صلة تؤل وكونها بمغرب الأفعال قول أي كما وغربت ما لم تضف وسطر أصلها وجملة أو شبه الذي وسيل به كمن عند الذي ابن كفيل صفة صريحة صلة تؤل وكونها بمغرب الأفعال قول ayun kama wa ribat malam tudaf wa sadru wasliya damirun in hadaf ba'du bil wawi raf anna ba'du araba mutlaqan wa fi dal hazwi ayan ghayr ayn yaktafi yustatal wasl wa illam yustatal fal hazbu nadru aba wa an yukhtazal in salu hal bakili wasin mukmili wal hazbu indam kathirun munjali fi aidin muttasilin in intasab bi fi'lin aw wasfin kama narju yahab kadzaka hazbu ma bi wasfin khufida ka anta ghadin ba'da ba'da amrin ba'da qadin min qada kadza allazi jura bimal mausul jar kamu rabbil ladzi marartu fa huwa bar. Berapa kali ya temu ulang sekali Usman? Ada 10. Berapa? Dari awal sampai akhir. Belum diulang kadang enggak? Wah. Gimana ini mesti? Per setengah. Atau kurang setengahnya. Sudah kelihatan belum lancar. Harus terus dilancarkan. Kalau tidak nanti kesulitan sendiri. Akan kita tes nanti semester berikutnya dari awal. Seperti biasa, hafalan berapa persennya? 25 ya. Nilainya 25% maksudnya. Ya, hafalan. Sehingga kalau hafalannya jatuh, bahaya. Harus lancar mungkin, terus ulang-ulang sambil nyapu, sambil nyuci. Enak, setiap kali nambah yang baru, diulang dari awal terus. Nambah lagi, diulang lagi dari awal, jangan bosan-bosan. Wakara sabiqi nabba akhbara haddasa anba'a kazaka khabbara. Wakara sabiqi, sebagaimana ara yang telah lewat, apa ara yang telah lewat? Yang dia muta'adi kepada berapa maf'ul? 3 maf'ul. Yang diambil dari ro'a yaqiniyah. Ya. Ro'a al-yaqiniyah. Nabba akhbara. Yani nabba dan akhbara. Di sini nabba aslinya. Qusira darurah. Di taqsir, di qasr, nabarurah. Ya, ramai jelas ya. Nabba, mubtada. Khabarnya mana? Ka'ara as-sabiq. Ya. Jar majrur, muta'alliq bi mahdhuf khabar. Ya. Akhbara. Akhbara apa? Ma'atuf dengan kepada nabba bisqati al-atif. Kemudian juga haddasa juga anba demikian. Ma'atufat ala nabba bisqat al-atif. Kada khabara. Demikian pula khabara. Kada kshir majrur. Mutalim ma'atuf. Khabar muqaddam. Khabara. Kusul al-afdu. Mutada. Mu'akhar. Sebagaimana arah yang telah lewat. Butuh kepada 3 maf'ul juga. Nabba akhbara. Haddasa anba juga khabara. Ini insyaAllah jelas ya makna dari Arabnya kan. Taqaddama anna al-musannifa 'adda al-af'al al-muta'addiyata ila 3 maf'ila 7. Ila maf'ila 7. Telah lewat bahwasanya al-musannif 'adda di sini apa maksudnya? Mananya hasaba yahsubu atau 'adda yang termasuk af'al rujhan. Af'al rujhan ya. telah lewat bahasa musannif menganggap bahwasanya fi'il-fi'il yang muta'addi kepada tiga ada ala falalam tadi ila salasah mafa'ila sab'ah ya sab'ah. Saya ulangi, musannif menganggap atau meyakini menganggap bahwasanya fi'il-fi'il yang muta'addi kepada tiga maf'ul itu ada sab'ah. Irobnya apa sab'ah? Nah, fi'il yang kedua tadi ada. Wa sabaqa dhikru a'lam, telah lewat penyebutan tentang a'lam dan ara. Wa dhakara fi hadzal bait al-khamsata al-baqiyah, dan dia menyebutkan pada bait ini lima sisanya. Kenapa diserpakan lima sisanya ini dengan a'lama? Litadhammuniha ma'nah, karena lima ini mencakupi makna a'lama, maknanya sama atau mirip dengan a'lama. Seperti nabba. Nabba. Meskipun nabba yang masyhur itu muta'addi kepada dua, yang pertamanya sendiri, yang keduanya dengan bantuan huruf jar. Kadang nabba butuh tiga maful, kadang dua maful ya. Kadang butuh tiga maful, yang kita bahas ini yang butuh tiga maful. Kadang kepada dua maful butuhnya. Kadang dua maful, ya, kemudian satunya muta'addi dengan sendirinya, yang keduanya dengan perantaraan huruf. Ini yang sering katanya, yang masyhur. Wahia nabba, itu nabba. Kaqaulika, seperti contoh ucapanmu, nabba'tu Zaidan amran qa'ima. Aku beritakan kepada Zaid bahwasanya Amr sedang berdiri. Ya. Wa minhu qawluhu, di antaranya ucapan penyair dan Al-Bahr Al-Kamil, nubi'tu zur'ata wa safahatu kasmiha yuhdi ilayya gharaibal asy'ari. Aku diberitakan tentang zur'ah wa safah kasmiha, dan kebodohan itu seperti isimnya. Jadi zur'ah itu maknanya as-safaha. As-safaha kasmiha. Seperti apa ismiha namanya. Yuhdi zur'ah, nama seorang penyair. Yuhdi ilayya, memberikan kepadaku gharaibal asy'ar. Syair-syair yang aneh, syair-syair yang asing. Nubi'tu zur'ata. Maful yang pertamanya itu naibul fa'il. Ta nubi'tu. Yang keduanya zur'ata. Kemudian yang keduanya, yang ketiganya jumlah. Yuhdi ilayya. Adapun wasafahatu kasmiha ini jumlah apa? I'tiradiyah. Sisipan. Wa akhbara, dan akhbara ka qaulika, seperti ucapanmu, akhbartu Zaidan akhaka muntaliqa. Aku beritakan kepada Zaid bahwasanya apa? Akhaka muntaliqa, saudaramu bertolak. Dikasih bahwasanya enak ya. Kalau langsung aku kabarkan kepada Zaid saudaramu muntaliq, bertolak, berangkat. Kalau dikasih bahwasanya enak ya. Dari waminhu, termasuk pembahasan ini juga, yaitu akhbaro yang butuh kepada dua tiga maf'ul, adalah ucapan penyair dalam Al-Bahar Al-Basit. Wa ma'alayki idh ukhbirtini danifa wa ghaba ba'luki yawman anta'udini. Ini ucapannya penyair-penyair jahiliyah, kebanyakan tentang cinta dan semisal itu. Hanya saja yang kita ambil bahasan yang fasih. Wa ma'alayki, enggak? Wa ma'alayki iz ukhbirtini danifa, apa salahnya? Ya, apa salahmu? Istilahnya enaknya aja. Iz ukhbirtini danifa, ketika diberitakan bahwasanya aku sedang sakit. Wa ghala ba'luki, dalam keadaan suamimu enggak ada, di satu hari anta udini, untuk kamu nyengukku gitu. Ya sudah, masih dipikirkan tentunya. Yang penting anda tahu, belajar menerjemahkannya gitu. Wa ma'alayki iz ukhbirtini danifan wa ghala ba'luki yawman anta udini. Amma alayki an ta'udina sayyidah. Saya jemaah di sini. Ukhbirtini. Ukhbirti maful yang pertama yang dijadikan sebagai naibul fa'il. Ya maful yang ke dua. Danifa maful yang ke tiga. Danifa juga tidak sakit-sakit biasa ya. Ya catat kakinya. Fa fi jawabi kaifa zaidun qul janif fa zaidun istughni anhu idh 'urif. Telewat. Wa haddatha, kemudian haddatha, ka qawlika, seperti ucapanmu, haddatsu Zaidan bakran muqima. Aku beritakan kepada Zaid bahwa Bakar muqim. Di antaranya ya, dalam Al-Bahr Al-Khafif, aw mana'tum ma tus'aluna faman huddistumuhu lahu 'alaina al-wala. Ingat apa syair yang dipotong itu setengahnya, potongan pertama kedua, potongan yang berikutnya. Al Mudawar. Ya. Awa mana'tum, apakah kalian menghalangi? Ya, matus aluna, sesuatu yang kalian diminta. Faman hudithumuhu, orang yang kalian diberitakan tentangnya, lahu alaina alwala, al-ala, kalau di tempat jangan al-ala, bukan al-wala. Dia memiliki al-ala, al-iz, kemuliaan atas kami. Syaihnya mana? Hudithumuhu. Mana maful yang pertamanya? Ya. Pemirta yang menjadi naibul fa'il. Aslinya maful yang pertama. Hudithu. Ya. Mimnya? Alamatul jama'. Atau kalau disatukan ya tum. Kemudian maful yang keduanya mana? Ha. Maful yang keduanya mana? Jumlah ismiyah. Lahu alaina al-ala. Al-ala. Wa anba. Ya. Kemudian juga anba. InsyaAllah yang tidak terlalu sulit ya bahasanya ya. Kaqaulika anba'tu Abdullah, anba'tu Abdullah Zaidan musafira. Aku beritakan kepada Abdullah bahwasanya Zaid musafir, sedang safar. Ya, bahwasanya Zaid sedang safar. Ada makna yang berbeda antara anba'a dengan akhbara. Disebutkan di sini kalau enggak salah ya. Lihat itu halaman 55 itu catatan kaki nomor 1. Iya. An-naba kal khabari waznan wa ma'na. An-naba itu seperti khabar dari sisi wazan dan maknanya. Naba khabara, akhbaru anba'a. Wa yuqalu an-naba, dan disebutkan bahwasanya an-naba khass min al-khair, min al-khabar. Bahwasanya naba, berita itu lebih khusus daripada al-khabar. Khabar lebih umum. Kenapa? Lianna naba la yutlaq illa ala kulli ma lahu sya'n wa khatar min al akhbar. Karena yang namanya an-naba tidak lagi digunakan kecuali untuk sesuatu yang memiliki sya'n, urusan yang besar. Seperti apa? Amma yatasa'alun 'anil naba'il 'adzim. Wa khatar, dan memiliki khatar. Sesuatu yang bahaya, membahayakan, khatar. Ya. Memiliki sya'an pentingan yang sangat, wal khatar, ya, membahayakan, besar, minal akhbar, dari khabar, berita. Ya, itu maknanya. Wa undi'tu taisan, contoh dari ucapan penyair dalam Bahar al-Mutaqarib. Wa undi'tu qaisan walam abulhu walam abluh walam abluhu kama za'amu khair ahlihil yaman. Wa undi'tu, aku diberitakan tentang Qais. Wa lam abluhu kama za'amu, ini jumlah sisipan, dan saya belum mengujinya sebagaimana yang manusia duga, yaitu khairu ahli Yaman. Bahwasanya Qais adalah khairu ahli Yaman, yang terbaik dari penduduk Yaman. Aslinya wa undi'tu Qaisan khairu ahli Yaman wa lam abluhu kama za'amu. Aku diberitakan tentang Qais. Iya, bahwasanya beliau adalah penduduk Yaman yang terbaik. Walam abluhu kama zamu, dan saya belum mengujinya sebagaimana yang mereka sangka. Ini jelas. Mana bahasanya? Undi'tu. Mana maful yang pertamanya? Itu atta, menjadi naibul fa'il. Maful yang keduanya qaisan. Yang keduanya, yang ketiganya khaira. Wa khabbara, juga khabbara ka qaulika. Kalau tadi yang naba dalam Al-Qur'an contohnya apa? Tanyakan. Nabi yunabbi'un, nabbi'in, nabbi' ibadi, anni anal ghafur rahim. Ini butuh berapa maful? Kalau kita jadikan butuh dua maful, berarti nabbi' ibadi, maful yang pertama, anni anal ghafur rahim, ini jumlah pada sadda masadda maful tsanin. Kalau kita jadikan butuh pada dua maful, berarti tiga, berarti sadda masadda mafulai, apa? Apa? Nabba'. Iya. Apa lagi? Ya, anbaya. Man ambaka hadha. Berapa maful di sini nih? Man ambaka hadza, dua ya. Qala nabani Allahu. Apa? Qala man qalat man ambaka hadza. Qala nabani al nabani nabani Allahu. Abigo. Qalat man ambaka hadza. Qalat qala nabani al alimul khabir. Nabani al alimul khabir. Maful kada dibuang ya. Ya nabanihi. Ya kadang tiga, kadang dua. Di sini yang tiganya. Wa nabbi'hum an. Nah, itu kadang seringnya kayak gini. Maful yang kedua dengan huruf jar. Nabbi'uhum an dhaif Ibrahim. Ada yang nabba, ada yang anba. Ya, mana yang sama dalam menggunanya juga. Wa khabbaraka qawlika khabbartu Zaidan amran ghaiba. Aku beritakan Zaid bahasa Amr ghaib. Di antara yang bermakna ini ucapan penyair dalam Al-Bahar At-Tawil, wa khabbartu Sauda al-Ghamimi maribatan. Faqbaltu min ahli bi Misra a'uduha. Wa khabbartu, aku diberitakan. Diberitahu Sauda al-Ghamim, Sauda ini adalah imra'ah kana tanzil al-Ghamim. Seorang wanita yang dia singgah di satu daerah yang bernama Al-Ghamim. Bilad Bil-Ghatafan. Satu negeri Al-Ghatafan. Dalam riwayat yang disebutkan, Sauda Al-Qalbi. Sauda Al-Qalbi. Dan itu lakabnya, namanya Layla. Aku diberitahu bahwasannya Sauda Al-Ghamim maribah, sedang sakit. Fa'akbaltu min ahli bimisra a'uduha. Maka saya bergegas pergi meninggalkan keluargaku bimisr. Di Mesir, a'uduha, untuk menjenguknya. Ya. Sayanya mana? Khubirtu. Di situ, atta adalah ibul fa'il. Yang aslinya maful yang pertama. Sauda, maful yang kedua. Mariba, maful yang ketiga. Fa' di sini li ta'lil. Fa'akbaltu. Maka saya, akbaltu, bergegas. Ya. Untuk menjenguknya. Wa inna ma qala al-musannif wa ka'ara as-sabiqi, hanyalah musannif berkata wa ka'ara as-sabiqi, seperti arah yang telah lewat, wa ka'ara as-sabiqi nabba akhbara haddatha anba kadzaka khabbara, li'annahu taqaddama fi hadha al-babi, karena telah lewat bahasanya pada bab ini, anna ara, bahasanya ara, taratan tata'adda ila thalathati maf'ila, terkadang dia butuh kepada tiga maf'ul, wa taratan tata'adda ila thnain, dan terkadang dia butuh kepada dua maf'ul. Wa kana qad dzakara awwalan ara al-mutaaddiyata ila thalathah, dan beliau sebelumnya di awal kali menyebutkan ara yang mutaaddi kepada tiga maf'ul. Fa nabbaha, maka beliau mengingatkan ala anna hadhihi al-af'al tasfil fil ini al-khamsah, yang lima misal ara as-sabiqah wa hiya al-mutaaddiyah ila thalathah. Iya, beliau mengingatkan ala anna hadhihi al-af'al tasfil fil yang lima ini. Fil-fil yang lima yang disebutkan apa tadi? Nabba, akhbara, haddasa, anbadan, khabbara. Beliau mengingatkan bahwasannya fil-fil yang lima ini mislu ara. Adalah seperti ara as-sabiqah yang telah lewat yang disebutkan di awal kali itu. Wahiyya al-muta'adiyah ila salatah. Yang butuh kepada tiga maf'ul. La mislu ara al-muta'akhirah. Bukan ara yang disebutkan di akhir. Yang dia butuh kepada dua maf'ul. Wahiyya al-muta'adiyah ila senain. Yang dia butuh kepada dua maf'ul. Kemudian ditambahkan di sana oleh Al-Khfash. Azanna, ahsaba, akhala, az'ama, wa awjada. Hanya saja sandarannya kias. Tapi dalam masalah lughah, sama'i. Ya. Itu yang lebih kuat. Wa alhaqa ibn Malik ara al-hilmiyah. Wa alhaqa al-hariri wa ibn Mu'ti alima. Ya. Selesai. Ada yang masih belum paham? Apa? Ya, tadi sudah lewat pembahasan ilgha itu ya. Kalau ta'liq kan lebih umum. Ya. Seperti arah yang telah lewat, bagaimana arah yang telah lewat? Ditalik bisa ya? Oh, maful yang pertamanya gitu ya. Ya, berarti seperti aro yang sebelumnya bagaimana? Aro yang sebelumnya itu, aro kolbiyah. Ada talik gak? Aro kolbiyah ada kan? Ilho ada ya? Yang gak ada kan aro yang kedua itu kan? Betul gak? Aro yang kedua yang gak ada ya? Iya kan? Talik ilho pada pembahasan apa? Afalun kulub kan? Kemudian disebutkan di sini yang tidak dikenai ya tadi aro yang dia diambil dari apa absoro itu dengan makna absoro. Di sini disebutkan wa ka'ara sadiq nabba, bagaimana aro telah lewat hukum-hukumnya? Aro telah lewat butuh kepada tiga maful tuh, butuh kepada tiga boleh tadi enggak? Oh, yang berdiri maful, iya iya. Yang pertama tidak boleh, yang boleh kedua tiga itu persis poin seperti itu. Ya, saya lupa tadi. Ya. Oke, aro as-sadiq seperti aro yang telah lewat. Hukum-hukumnya diterapkan saja. Maknanya dan hukum-hukumnya sekaligus diterapkan. Iya, diterapkan. Ya, yang lain? Gimana, Mar? Faham, Mar? Mana, Pak? Sauda al-Ghamim. Ya, begini lakab saja. Lakab namanya Layla tadi. Ya, apalagi dalam riwayatnya itu Sauda al-Qalb. Sauda al-Qalb. Hati yang paling dalam, gitu ya. Seorang wanita yang sudah meresap pada si penyair ini pada hatinya yang paling dalam. Namanya sih bukan itu, lakobnya, namanya Layla. Ana baca di catatan kaki Syara' Suyuti seperti itu. Imra'atun kana tanzil al-ghamim. Di sini juga ada ya, beda tapi ya. Apa di sini katanya? Ada enggak di sini? Nomor 2 lihat. Kalau di sini sebutkan saudaranya yang disebutkan ya. Al-Ghamim bi fathil ghain al-mu'jamah wa kasril mim. Ismu mawdi'in fi biladil Hijaz dari sini. Wa tadi min biladil Ghatafan. Wa yuqalu huwa bi dhammil ghain. Dikatakan juga dengan dhamma ghain. Al-Ghumaim dengan wazan tasir. Wa yurwa diriwayatkan juga wa nubi'tu sauda al-Ghamim. Wa nubi'tu sauda al-Ghamim. Wa yurwa aydan wa nubi'tu sauda al-Qulub. Fayajuzu annasmaha sauda. Boleh juga namanya Sauda, gitu, bisa juga. Tsumma adhafaha ilal qulub, kemudian diidhafkan kepada hati, Sauda al-Qulub. Iya, diidhafkan kepada hati. Kama fa'ala Ibnu Dumainah fi qawli fi mahbubatihi wa ismiha Umaymah. Qifi ya Umaymal qalbi, tuh, diidhafkan kepada hati. Iya. Kalau yang qulub. Ya, kalau tadi tempat kami, kalau qulub ya hati. Sauda al-Qulub. Iya. Qifi ya Umaymal qalbi naqti lubanata wa nashkul hawa thumma fa'ali ma badalaki. Berhentilah wahai Umaymal qalb. Nah itu mungkin. Apa terjemahannya bahasa Umaymal qalb? Wanita yang sudah ya meresap di hati si penyair ini yang sangat disinainya. Naqdi, kita akan menunaikan qadha yaqdi lubana. Coba cek lagi lubana itu apa. Ya. Wa nashkul hawa, kami mengeluhkan al-hawa ataupun curhat lah. Thumma fa'ali ma bada laki, kemudian silakan kau perbuat apa yang sekiranya tampak di sisimu. Mau apa? Ada beberapa syair yang saya tidak sama menerjemahkannya. Maksudnya terlalu ini gitu loh. Ungkapan-ungkapan tentang masalah itu ya, cintanya itu terlalu ini sehingga saya aduh. Ini kalau terjemahan malah bahaya ini. Ini yang antum lihat terjemahan sendiri itu. Nomor 2 itu. Halaman 55. Nomor 2 itu. Wa ma 'alayki idh ukhbirtini danifa wa ghaba ba'luki yawman an ta'udini. Ya, kita untuk melatih ini aja. Cermatan untuk bisa memahami syair. Ya, setelahnya itu antum cek sendiri ya. Wa ma 'alayki idh ukhbirtini danifa rahna al-maniyati yawman an ta'udini. أو تجعل نطفة في العقل في القعب باردة وتغمس فاك فيها ثم تسقينا. مهم سين شايدني سجا. Isinya banyak tentang cinta syair jar. Juga di sini nomor 2. فيا ليت شعري هل تغير بعدنا ملاحة عيني أمي يحيى وجدها وال أخلقت أثوابها بعد جدة على حبذ أخلاقها وجديدها ولم يبق يا سوداء شيء أحبه وإن بقيت أعلام أرض وبيدها. إن شاء الله ما تنبغينا الفاعل يا سيها فلانية أرس متكين يا روس شالان روس ulang-ulang. Jadi ada hafalan yang sifatnya umum. Jadi yang umum itu mesti tiap hari satu minimal. Tidak ada akhir. Setorkan, ini bagus. Ada hafalan yang baru ini, yang baru itu jangan tinggalkan. Ya, kalau yang baru yang bagus kan yang mutkin kan mungkin yang kurang mutkin dari alimah saja. Dari bab ini, amala inna. Yang lain sudah mutkin, sudah lewat liburan kemarin kan. Sudah dianggap sudah mutkin Al-Fatihah. Ya. Sehingga itu wajib dimurojaah tiap hari dari alhamdulillah akhir tiap hari. Ayat terbarunya dari amala inna jalila finna kiro. Perlu diulang 3 kali atau lebih. Kayak gitu. Al-Quran juga kayak gitu. Kalau kita menghafal Al-Quran ada murojaah yang sifatnya umum. Yaitu murojaah semua yang sudah jadi hafalannya. Ada juga murojaah yang khusus. Khusus yang baru dihafal. Kalau yang baru dihafal itu mungkin. Tapi kalau ditinggal sehari hari langsung seperti hilang. Yang baru hafal ini jangan ditinggal. Anda misalkan hafal 15 juz, baru nambah yang ke-16, 16 ini kerasa dulu enggak ditinggal 16, ya fardhu ulang terus 16. Ada punya 15-nya kita putar gitu, 15-nya sehari misalkan 2, 3, terus muter. Yang 16-nya itu berulang, sampai dapat satu juz berikutnya. Kayak gitu. Jadi mungkin. Ada niatan kayak gitu enggak? Atau bujaran kono? Ya, nyantol-nyantolnya lah. Ya, ini himahnya. Sian. Ya. Cukup sampai sini ya. Subhanallah. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Astaghfiruka wa atubu ilaik.